Doa mohon ampunan Robbana firli wali walidaya walil mu'mina yauma yakumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, berilah ampunan padaku dan kedua orang tuaku serta sekalian orang beriman pada hari dilaksanakannya hisab.